Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita menyambung sesi daurah kita. Tadi kita dah baca matan naqid membatal Islam yang pertama, iaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Jadi perkara yang pertama sekali yang paling besar membatalkan keimanan ataupun keislaman seseorang ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah taala dalam hak-haknya, ataupun kita kata dalam bahasa Arabnya ja'lu syai'in min haqqillah taala li ghairih. Ja'lu syai'in min haqqillah taala li ghairih. Ini adalah ta'rif syirik, menjadikan apa-apa hak daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqullah taala naw'an. Dan hak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Yang pertama, hak dalam pengetahuan dan isbat. Fil ilmi wal isbat. Apa dia yang tahu, apa dia yang isbat, maknanya tauhid rububiyah dan al-asma' wa sifat. Yani kita mestilah mengesakan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah sahaja sebagai Rabb. Ar-Rabb yani Tuhan yang mencipta. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Tuhan yang mencipta, yang mentadbir dan memiliki. Ini khasa'is rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita panggil perkara-perkara yang menjadi tunjang rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan al-khalq. Kemudian al-mulk, memiliki. Yani Allah sahaja yang mencipta alam ini dan segala isinya, dan tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak ada yang menciptakan sama ada zat mahupun perbuatan yang berlaku dalam alam ini melainkan Allah sahaja yang menciptakan. Dan yang keduanya al-mulk, memiliki. Tidak ada yang memiliki segala alam ini dan isinya melainkan Allah sahaja. Kemudian at-tadbir, tidak ada yang mentadbir alam ini daripada arasy sampailah ke bawah bumi yang ketujuh melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini makna tauhid rububiyah. Dan al-asma' wa sifat, kita beriktikad Allah itu ada nama dan sifat yang layak bagi zatnya, yang tidak menyerupai dengan nama-nama dan zat-zat dan juga sifat-sifat makhluk. Bagi Allah, nama dan sifat yang sesuai yang telah dia sendiri tetapkan untuk dirinya. Tidak ada seorang pun boleh memberikan Allah nama tanpa redha dan izin Allah. Hanya Allah sahaja yang berhak memberikan padanya nama. Jadi nama Allah ialah apa yang Allah sendiri namakan diri dia. Sifat Allah juga tidak ada siapa pun yang berhak memberikan Allah apa-apa sifat kecuali Allah sendiri. Maka sifat Allah ialah apa yang Allah Ta'ala sendiri sifatkan diri dia. Kita tidak boleh campur. Tugas kita hanyalah beriman, mengetahui sifat itu dan nama itu, lalu kita yakin bahawa Allah ada nama tersebut dan sifat tersebut. Al-ilmu wal-ithbat. Dan hak yang kedua, hak dalam qasad dan talab. Al-haqqu fil qasdi wal talab, iaitulah dalam tauhid uluhiyah. Hak dalam qasad, yakni tujuan kita beribadah untuk siapa dan redha siapa yang kita tuntut, talab yang kita cari, iaitulah redha Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam ibadat kita ditujukan kepada Allah dan hanya mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Baik. Jadi menjadikan apa-apa hak ini kepada selain Allah taala. sama ada dia mengatakan adanya pencipta ataupun tadbir dalam alam ini selain Allah, ataupun menyamakan apa-apa nama ataupun sifat Allah dengan makhluknya, ataupun dia memberikan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ataupun dia memberikan apa-apa ibadah, melakukan apa-apa ibadah kerana selain Allah, maka berlakulah padanya syirik. Dan syirik itu ada dua jenis, syirik akbar besar dan syirik asghar kecil. Syirik akbar inilah yang menjadi pembatal keislaman, iaitulah dia menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala yang menafikan asal tauhid. Yani benda itu berlawanan dengan tauhid sama sekali, dan ia menjadikan pelaku yang terkeluar daripada Islam dan kekal dalam neraka. Adapun syirik asghar ialah apa-apa dosa, dosa dan maksiat yang syarak namakan dia sebagai syirik, tetapi ia tidak sampai ke tahap syirik, seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan sebagai syirik asghar. Dinamakan sebagai syirik asghar, tidak sampai ke tahap mengeluarkan dia daripada Islam. Tetapi syirik asghar boleh menjadikan pelakunya ataupun dia boleh bertukar menjadi syirik akbar mengikut keadaan orang yang buat benda tersebut dan i'tiqad dia. Misalan, kalau dia bersumpah atas nama selain Allah, dia kata demi Nabi ataupun demi Kaabah, dia bersumpah atas nama Kaabah ataupun nama Nabi, ini syirik asghar, syirik kecil. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Kaabah dengan i'tiqad Kaabah itu sama kedudukannya dengan Allah, setara ataupun setaraf dengan Allah, ataupun Nabi itu setaraf dengan Allah ataupun lebih besar, maka menjadikan dia sebagai syirik akbar. Ha? Baik. Jadi fokus perbincangan kita ialah pada syirik akbar. Dan syirik akbar itu secara mudahnya ditarifkan juga sebagai mengubah ataupun memberikan apa-apa bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil keharaman syirik dan bahawa syirik ini adalah dosa besar bukanlah satu benda yang terlindung lagi. Bahkan ia yang jelas dari Al-Quran, daripada awal sampai habis Quran itu memang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan dua benda, dua matlamat. Yang pertama menegakkan tauhid, dan yang kedua menghapuskan syirik. Jadi usah dibicarakan lagi berkenaan dengan jelasnya dalil bahawa syirik mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Bahkan itulah makna kalimah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa tindakan yang menafikan makna la ilaha illallah dengan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ataupun menyembah bersama dengan Allah selainnya, maka dia telah melakukan syirik akbar yang menjadikan pelakunya terkeluar daripada Islam. Di antara dalil yang telah diberi oleh muallif sendiri, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa orang yang buat syirik kepadanya, tetapi dia mengampunkan dosa selain daripada itu. Allah Ta'ala berfirman, Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru bersama dengan Allah sembahan selainnya, tiada baginya sebarang bukti dalam perbuatannya tersebut. Sesungguhnya hitungan amalannya berada di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak berjaya. Allah menamakan orang yang menyeru selainnya, menyeru sembahan selain Allah sebagai kafir. Maka tidak ada lagi nas yang lebih jelas selain pada nas-nas Al-Quran yang banyak yang menyebut tentang kafirnya pelaku syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyembah selain Allah sebagai sekutu, maka dia pasti masuk neraka. Dan para ulama juga telah menaskan bahawa syirik di antara perkara yang menjadikan seorang muslim itu murtad, seperti kata Majduddin Ibn Taymiyah. Majduddin Ibn Taymiyah, Datuk Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah Al-Jadd. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. Siapa yang mensyirikkan Allah atau mengingkari rububiyah Allah atau mengingkari apa-apa sifat daripada sifat-sifatnya atau apa-apa kitabnya atau rasulnya atau mencela Allah atau rasulnya, maka dia kafir. Demikian juga kata Taqiyuddin Al-Husni, wa ammal kufru bil fi'li, dan di antara kufur dalam bentuk fi'il, fakas sujud. Kemudian Syekh Muhammad juga menyebut di antara contoh syirik akbar, dia kata kaman yadhbah, yang menyembelih untuk selain Allah. Sebab sembelihan adalah ibadah. Dia menyembelih dengan tujuan taqarrub. Sembelih nak makan tak apa. Sembelih nak taqarrub. Sembelih sebab nak ibadat, nak mendekatkan diri kepada sesuatu benda, maka dia sembelih apa-apa haiwan dengan tujuan sembelihan dia ni mendekatkan diri dia kepada benda yang dia sembelih untuk benda tersebut. Ini termasuk dalam syirik. Dan para ulama juga telah menyebut hal ini. Bukan rekaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memang disebut. Di antaranya Al-Husni kata, wa ammal kufru bil fi'l, adapun kufur dengan perbuatan seperti sujud kepada berhala ataupun matahari ataupun bulan, atau buang mushaf pada tempat yang kotor, ataupun sihir yang padanya ada penyembahan matahari, demikian juga menyembelih untuk berhala, asnam. Apa-apa sembahan selain Allah Ta'ala, maka ia adalah berhala. Tak mestinya bentuk batu, pokok, kayu. Manusia yang disembah oleh selain Allah juga berhala. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa amma dhabhu li ghairillah, adapun ada pun menyembelih untuk selain Allah, fal muradu bihi an yadhbaha bismi ghairillah ta'ala, yani dia menyembelih dengan nama selain Allah Ta'ala. Yani dia menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah. Sama ada dia sebut nama Allah waktu dia sembelih ataupun tidak. Sama ada waktu dia sembelih tu dia sebut dengan nama fulan, wali fulan, maka dia pun sembelih. Ataupun masa dia sembelih tu dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Tapi tujuan qasad dia sembelih benda tu untuk taqarrub kepada selain Allah Ta'ala. Itu maknanya. Kaman dhabaha lis-sanam, seperti orang yang menyembelih untuk berhala. Awil salib, ataupun salib. Awli Musa, awli Isa, ataupun dia sembelih untuk bertaqarrub kepada Musa atau Isa alaihi wassalatu wassalam. Awlil Ka'bah, ataupun untuk Ka'bah sekalipun, kata Imam Nawawi. Wa nahwi dhalik, dan seumpamanya daripada sekalian jenis makhluk yang besar mahupun yang kecil, yang berada di bumi mahupun di langit, apa-apa jenis makhluk. Fakullu hadha haram wa la tahillu hadhihi dhabihah, semuanya haram dan tidak halal sembelihan tersebut. Sawa'an kana dhabihu muslima atau nasraniyah atau yahudiyah, sama ada yang menyembelih itu muslim atau yahudi atau nasrani. Nass alaihi syafi'i rahimahullah, syafi'i menyatakan masalah ini. Wattafaqa alaihi ashabuna, dan semua ulama mazhab kita telah sepakat. Fa in qasada ma'a dhalika ta'dhimal madhbuhi lah ghayra Allah ta'ala wal ibadati lah kana dhalika kufra. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. Jikalau dia mengqasadkan dia sembelih ini untuk bertaqarrub kepada selain Allah Ta'ala, mengagungkan selain Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya, maka itu adalah kufur. Dan jikalau dia sebelum menyembelih itu seorang muslim, jadilah dia dengan perbuatan yang menyembelih untuk selain Allah itu murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di antara nas para ulama menunjukkan bahawa syirik menjadikan pelakunya terkeluar daripada Islam. Jadi syirik juga, adapun syirik dalam ibadah yang disebut oleh Syekh bahawa amalan syirik yang paling masyhur ialah syirik dalam ibadah, ialah menjadikan apa-apa ibadah kepada selain Allah. Apa dia makna ibadah? Ibadah ialah ismun jami'un, satu nama yang jami' yang menghimpunkan, lil aqwal wal af'al, untuk semua jenis perkataan mahupun perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang zahir mahupun yang batin, yang mana yardaha Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhibbaha, yang mana Allah Ta'ala meridainya dan mencintainya, maka itu adalah ibadah. Iaitulah kullu ma amara Allah bihi amra ijabin au istihbab, semua benda yang Allah suruh kita buat, sama ada suruhan itu bentuk wajib ataupun sunat. Maka itu adalah ibadah. Jangan ingat benda wajib saja, benda sunat. Dia semayang sunat tahiyatul masjid, tetapi tujuan dia semayang tu untuk bertaqarrub kepada wali fulan. Aku semayang ni untuk wali, aku semayang ni untuk kerana imam sekian. Macam Syiah Batiniyah, Ismailiyah Buhrah, kalau dia semayang tu, dia semayang kerana imam dia, kan? Imam Ismail yang terlindung daripada pandangan mata, kan? Itu adalah syirik. Walaupun dia menghadap diri dia ke arah Kaabah, hatta kalau dia semayang kerana Kaabah, aku semayang ni sebab nak membesarkan Kaabah, nak mentakzimkan Kaabah, maka aku semayang untuk Kaabah. Ini adalah syirik akbar, syirik yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, sama ada amra ijab ataupun istihbab, maka ia adalah ibadah. Kalau dia buat kerana selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik akbar, syirik yang besar. Okey. Baik, kemudian perkara yang kedua yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ia adalah kesinambungan kepada perkara yang pertama. Al-Thani, pembatal yang kedua. Dan ini adalah dia bukannya berasingan yang pertama, dia adalah contoh ataupun sebahagian daripada yang kedua. Tetapi Syekh sebut yang kedua ini secara berasingan sebab ia di antara syirik, jenis syirik akbar yang paling banyak berlaku. Iaitulah dia kata, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasa'it, perantara-perantara. Yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an. Di mana dia berdoa meminta kepada mereka syafa'at, meminta syafa'ah dan bertawakal kepada makhluk yang dia jadikan perantara antara dia dengan Allah, maka dia telah kafir dengan ijma' ulama. Baik, ini masalah mengambil wasitah, mengambil perantara antara makhluk dengan Tuhan. Wasitah antara makhluk dengan Tuhan ada dua. Yang pertama, perantara dalam tashri', yang kedua perantara dalam ta'abud. Perantara dalam tashri', pensyariatan, hukum hakam. Kita nak ambil hukum hakam daripada siapa? Kita bolehkah ambil hukum hakam direct daripada Allah Ta'ala? Tak mungkin. Kita perlukan perantara, iaitu Rasul. Rasul adalah wasitah antara kita dengan Allah untuk mengambil hukum hakam. Maka ini wasitah. Wasitah yang ini wajib diimani. Kalau ingkar, kufur. Ingkar Rasul, kufur. Maruf, kan? Tidak boleh jadi macam sebahagian ajaran sesat. Mereka tak mau ambil ilmu daripada Rasul, tidak mau ambil ilmu daripada ulama' dan hadis, nak ambil ilmu langsung daripada Tuhan. Dia kata, antum ta'khuduna ilmakum min mayyit an mayyit. Kamu ni ambil ilmu daripada mayat, daripada mayat. Sebab apa kita ambil ilmu hadis? Haddathana fulan an fulan an fulan. Dia kata semua dah mati. Adapun kami, orang-orang yang ajaran sesat ni, dia kata, amma nahnu fana'khud haddathani qalbi an rabbi. Hati aku ni riwayat daripada Tuhan aku terus. Ilmu tu datang daripada Tuhan, tak berhajat kepada Rasul, tak berhajat kepada Nabi. Ini kufur, ijma' dengan ijma' ulama' kafir, sebab dia menafikan wasitah yang wajib dia i'tiqad antara dia dengan Allah, iaitu Rasul. Adapun dalam ta'abud, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wasitah. Sebab itu Allah Ta'ala bila dalam ayat-ayat Quran juga kita tengok, Allah Ta'ala bila Allah, orang tanya Nabi berkenaan hukum hakam, Allah kata dekat Rasulullah, qul yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum. Mereka bertanya, minta fatwa kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan hukum kalalah, harta warisan, faraid. Orang yang mati tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa, cuma tinggal ayah dengan abang dan adik-beradik sahaja. Kalalah. Allah Ta'ala kata, qulillahu yuftikum, kata kepada mereka wahai Muhammad, Allah akan bagi fatwa kepada mereka. Banyak ayat yang berkaitan dengan tashri', Allah sebut, Allah perintah kepada Rasulullah untuk bagi tahu. Qul, kata kepada mereka. Tapi cuba tengok ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jikalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan aku, jauhkah aku ini ataupun dekat? sehingga mereka perlu menjerit ke ataupun minta dengan suara pelan saja ke nak berdoa. Allah Ta'ala kata fa inni qarib, sesungguhnya aku ini maha dekat mendengar, kan? Jadi Allah tak suruh Nabi Muhammad kata qul ya Muhammad inni qarib, sebab tidak ada perantara antara kita dengan dia dalam ibadah. Allah sendiri jawab direct fa inni qarib. Ini di antara sir rahsia ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan perantara dalam ibadat syirik. Dalil dia apa? Dalil dia sebab inilah syirik orang musyrikin. Orang musyrikin Mekah. Allah Ta'ala berfirman ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya bagi Allah lah agama, ad-din di sini maknanya ibadah yang suci, yang luhur, tidak ada sekutu. Adapun mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan, mereka berkata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah berhala-berhala yang kami sembah ini melainkan supaya dia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang musyrikin dia sembah berhala bukan sebab dia i'tiqad berhala tu ada kuasa boleh bagi manfaat mudarat, berhala tu yang cipta dia, tak? Dia tahu berhala ni makhluk Allah. Dan dia tahu berhala ni dia yang pahat dengan tangan dia sendiri. Dia sedar semua tu. Tapi bagi dia berhala ni adalah perantara antara dia dengan Allah. Dia tak boleh minta direct ke Allah Ta'ala. Dia minta dekat berhala, berhala ni tolong hantar permintaan dia dekat Allah Ta'ala. Wakil. Kan macam kita tak boleh nak minta langsung dengan menteri, dengan raja, kita minta orang tolong sampaikan hajat kita. Ha, dia dia anggap Tuhan tu macam tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi, depa ni orang musyrikin sembah berhala sebab apa? Yang pertama, liyuqarribuna ila Allah zulfa. Untuk mendekatkan diri depa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Allah akan hukum apa yang mereka ikhtilafkan ini di hari akhirat nanti. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak beri hidayah kepada orang yang dusta lagi kafir. Allah namakan mereka ini kafir, kafar, sangat-sangat kafir. Sangat-sangat kafir. Yang kedua, sebab apa orang musyrikin sembah berhala? Sebab talabus syafa'ah, nak minta syafa'at. Syafa'at ni maknanya kita jadi orang tengah untuk minta supaya dapat kebaikan ataupun buang mudarat. Kan, kita ada masalah keuangan, kita nak pergi pinjam dengan si fulan, kita malu. Kita hantar kawan kita, tolong sat pergi beritahu dia, aku tak ada duit bulan ni, nak pinjam sikit dengan dia. Aku nak minta sebenarnya, aku segan. Jadi orang yang kita tolong tu, minta tolong jadi orang tengah tu, itu syafaat. Dia memberi syafaat. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak boleh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah benda yang mereka tahu tidak boleh bagi mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Tetapi mereka berkata inilah dia pemberi syafaat, orang tengah antara kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perbuatan syirik orang musyrikin. Adapun syafaat dalam Islam, dia ada dua jenis syafaat. Syafaat yang sahih, syafaat yang tidak sahih. Syafaat yang sahih, syafaat yang kita minta kepada Allah Ta'ala sendiri di hari akhirat nanti, yang Allah benarkan. Sebab syafaat tidak mungkin berlaku kecuali dengan izin Allah dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Adapun makhluk, dia boleh bagi syafaat sama-sama makhluk walaupun orang tak redha. Masalahnya orang tu, kita dah segan dengan dia, kita dah hutang dengan dia banyak lah, tak banyak-banyak lagi, kan? Tapi kita nak pinjam lagi, kita pun segan lah, hutang itu pun tak banyak lagi. Kita pun pergi cari orang yang lebih atas daripada dia. Pergi jumpa ayah dia. Kata, pakcik saya nak pinjam sikit lagi kat anak pakcik ni, tapi hutang hak bulan lepas tak bayar lagi. Tapi harap pakcik tolong cakap kat dia lah tu. Kan? Kata, tolonglah kat saya sekali lagi. Ayah dia pun pergi tu, kawan hang tu, dia kata nak pinjam lagi. Bagi, pilah kat dia. Dia dalam hati ni, nyusah tu dia ni. Hutang hari tu tak bayar lagi. Kan? Nak minta pula. Tapi dah ayah suruh. Dia kata, bagi, pilah. malu Allah dia pun bagi. Pasal apa? Pasal dia tak boleh lawan ayah dia. Sebab ayah dia lagi tinggi daripada dia. Ha? Ataupun pergi cari orang yang ada pula jasa dekat dia. Kan? Ha? Dia kata dulu dia pernah hutang dengan hang juga kan. Ha, ni cakap kat dia, "Sat, so dia bagi hutang dekat aku pula. Dulu dia pun hutang dengan hang juga. Takkan dia tak faham susahat orang nak berhutang ni?" Ha. Ha. Lepas tu tolong cakap ke dia, "Hang kena ingat, dulu hang pun susah juga, aku duk tolong hang. Tolonglah dia pula lah ni, hang dah senang." Maksudnya apa? Dia orang kata, "Memanglah aku susah dulu, tapi tak ada duk rajin pinjam macam dia ni." Ha kan? Tengok apa ha? Dalam hati. Tapi dalam mulut dia kata apa? "Ha, tak apa, sakit aku bagi." Tapi pun dah malu lah. Kawan ni duk tolong dia lama lah. Allah Ta'ala ada. Siapa-siapa yang boleh berkata orang itu dekat dia? Tak ada siapa. Baik Nabi mahupun malaikat, semua milik Allah Ta'ala, makhluk dia. Siapa yang berani bercakap dengan Allah Ta'ala macam tu? Jadi dia yang minta kepada makhluk untuk jadi syafaat antara dia dengan Allah tanpa izin Allah Ta'ala, dia dah pergi mengarah Allah Ta'ala. Seolah macam dia ni big boss, boleh main bagi tahu dekat Tuhan, aku nak ni buat asal. Na'udzubillah. Doa kita, tujuan doa, di antara tujuan doa kita nak menzahirkan kata kita ni hamba Allah yang miskin, lemah, papa kedana, tak ada apa. Minta ke Allah Ta'ala. Itu tujuan doa. Bukan kita nak tunjuk kita action pula. Ada orang pula, orang tengah yang boleh pergi bagi arahan dekat Allah Ta'ala untuk bagi kita. Ha, nampak? Sebab itu syirik jenis ini syirik yang sangat besar, penghinaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu ini syirik orang musyrikin. Jadi siapa yang buat syirik yang macam ini, maka dia menjadi kafir dengan ijma', sebab inilah dia hakikat syirik orang musyrikin. Hakikat syirik orang musyrikin. Sebab itu Allah Ta'ala berkata, "Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Mereka tidak beriman dengan Allah melainkan dalam keadaan mereka buat syirik. Macam mana tu? Sebab kata ulama, bila ditanya kepada orang musyrikin, "Siapa yang mencipta kamu?" "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah." Kalau tanya siapa cipta langit dan bumi, depa semua kata Allah yang cipta, tak ada Tuhan selain Allah. Tapi mereka menyembah selain Allah Ta'ala untuk minta syafaat, untuk mendapatkan talabul qurba, nak dapat kedudukan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ini hakikat syirik orang musyrikin. Jadi jangan kata, "Saya memang minta dekat orang mati ni, saya, tapi saya tak i'tiqad pun dia ada kuasa." Ha, memang pun Abu Lahab dan Abu Jahal pun tak i'tiqad macam tu, siapa kata? Abu Lahab dan Abu Jahal pun tak pernah i'tiqad kata Lata dengan Uzza dengan Hubal tu ada kuasa menghidup dan mematikan, memberi rezeki. Dia pun tak pernah i'tiqad pun macam tu. Dan dia pun anggap kata Lata ni seorang yang salih, orang salih yang mati. Jadi kita ingat dia ni salih, kita jadikan dia perantara dengan Allah Ta'ala. Itu hakikat syirik orang musyrik. Nah, jadi siapa yang buat begini, maka dia termasuk dalam orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik dalam uluhiyah, ini nama dia syirik dalam uluhiyah, dalam doa, syirik doa. Sebab apa Syekh khususkan syirik ini pada nawaqid yang kedua? Sebab ini syirik yang sangat banyak berlaku sampailah kepada kita hari ini. Bahkan ada di kalangan mereka yang beriktiqad bahawa mayat yang dia minta itu ada kuasa. Ini lebih teruk daripada orang musyrikin jahiliyah. Kan dia iktiqad kata mayat tu ada kuasa. Baik. Jadi dua benda tadi kita dah bincang, masalah syirik. Syirik membatalkan Islam. Macam mana syirik membatalkan Islam? Dengan dia buat syirik. Bila dia buat syirik, Islam dia pun batal automatik. Dia tak boleh kata saya tak tahu ni syirik. Alasan yang macam ni tak diterima dalam syirik akbar. Dalam masalah yang lain yang akan datang lepas ni, mungkin kalau orang jahil dia boleh bagi excuse, "Loh, saya tak tahu. Tak pernah dengar sebelum ni. Tak ada ustaz cerita ke saya." Syirik dia tak boleh main, dia kata, "Ya Allah, tak dengar pula ustaz cerita ni syirik." Orang Ta'ala kata, "Nak tunggu ustaz cerita dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hang baca 5 waktu solat setiap rakaat." Tak ada tak ada alasan excuse untuk dia nak kata dia tak ada syirik. Sebab itu syirik yang paling bahaya antara 10 ni. Nombor yang pertama dengan yang kedua. Ha, cuma kalau dia datang kepada hakim, orang tangkap dia dekat sebuah kubur, orang pergi kat mahkamah syariah, orang kata, "Hakim, kami tangkap dia duduk sembah kubur. duk menurun nombor ekor aku buat. Ha. Hakim kata, sekarang ni awak telah pun buat benda syirik dan awak telah menjadi musyrik. Saya bagi tempoh 3 hari bertaubat. Nak bertaubat sekarang ke? Nak mengucap lain tak? Kalau dia kata, ya saya mengucap lain, selesai. Dia pun mengucap lain. Dia kata, bagi saya tempoh sat, nak fikir lah. Saya kata 3 hari. Lepas 3 hari kalau you tak mengucap, you punya kepala kasi potong, penggal leher dia. Itu saja excuse yang ada. Adapun untuk mengatakan dia tidak musyrik, tak boleh. Memang dia syirik, dia dah buat syirik, selesai. Dia dengan Islam dah putus. Na'udzubillah min zalik. Kecuali kalau dia cakap tu dia tak sedar. Macam orang yang hilang unta dia di tengah padang pasir, Nabi cerita, dia pun dah putus asa lah. Habislah unta aku hilang dengan bekal makan minum semua tak ada. Tengah padang pasir pula aku ni matilah. Tiba-tiba cuih mai, tahu cuih mai. Unta tu tiba-tiba muncul. Entah daripada mana hala. Orang unta kata cuih mai muncul. Kan? Unta tu terbit mai kat dia. Dia punya seronok lah, unta dia mai balik kat dia. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba aku, aku adalah tuanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Salah sebut sebab terlalu gembira sangat sampai hilang akal. Hak ni dimaafkan lah. Dia tak sedar pun apa hak dia sebut tu. Ataupun dia dengar nasyid tu sedap sangat dalam TV duk menyanyi kan. Dia pun ikut, dia pun tak faham apa dia makna. Rupanya nasyid tu syirik akbar. Ha. Dia telur tak tahu makna pun, tak faham. Ingat dia pun duk puji-puji Nabi biasa lah. Tak tahu kata makna syirik. Tu dimaafkan lah. Tapi kalau dia tahu makna, tapi dia tak tahu hukum syirik, itu tak ada alasan. Siapa yang tak tahu? Quran sebut dah. Hadis Nabi sebut dah. Itu bukan alasan. Kerja engkau, kecuali kalau engkau duduk dalam hutan belantara Afrika, itu mungkin lah. Tapi dalam duduk dalam negara Islam, dengar azan 5 waktu, ini bukan alasan untuk orang yang buat syirik. Na'udzubillah min zalik. Baik, yang ketiga, al-thalith, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik ataupun syak, taradud, ragu-ragu akan kufurnya mereka atau mensahihkan mazhab mereka, maka dia kafir. Sebab apa? Yang ketiga ini Syekh kata, man lam yukaffir musyrikin. Siapa tidak mengkafirkan orang musyrik, yakni dia tidak i'tiqad kata orang musyrikin ni kafir. Dia tidak i'tiqad orang yang kafir itu kafir. Ataupun dia syak, ragu-ragu. Orang tanya dia, hak duk sembah kubur ni. Kafir no? Dia kata, ish, tak tahu nak kata kafir ke tak, tak pasti. Kan, kuat-kuat lah kot no, kafir kot no. Tapi saya pun tak pasti nak kata, tak berani. Tu syak. Ataupun sahaha madhabahum. Dia kata mazhab depa betul. Hak kita duk buat ni betul. Kita ni memang tak minta dekat kubur ni, tapi nak kata orang hak sembah kubur tu salah tak boleh lah. Dia kata. Nak kata depa salah tak boleh lah. Depa pun ada ulama juga. Depa pun ada dalil juga. Kan? Nak kata orang Kristian ni tak betul, tak boleh lah. Depa pun kitab depa pun Allah Taala buat turun juga tu. Dia kata. Hak ni sahaha madhhabahum. Mensahihkan mazhab mereka. Hak yang kata orang Kristian tak kafir, penyembah kubur tu orang itu, hak sembah kubur ni Islam. Hak ni yang tidak mengkafirkan langsung. Itu lagi teruk. Atau paling teruk. Lepas tu dia main teradut, lepas tu dia main tasahih. Yang ini adalah kafir. Sebab apa kafir? Sebab dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata kafir, dia kata tak kafir. Bayangkan Allah Taala kata, siapa yang kata Isa itu anak Tuhan, kafir. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam. Dia pula kata kepada Allah Taala, tak, ya Allah, tak kafir. Cuba bayang. Macam iblis dia kata, Allah Taala kata kepada dia, usjudu li Adam. Maka semua orang sujud kecuali iblis. Dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lawan Allah Taala. Maka sama lah si fulan yang buat benda ni. Dia ingkar. Orang Ta'ala kata kafir, dia kata tak kafir. Orang Ta'ala kata musyrik, dia kata tak kata musyrik. Sudah. Maka sebab itu dia kafir. Sebab Allah Ta'ala firman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang cari selain Islam sebagai agama, tidak diterima daripada dia sama sekali. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi di akhirat hanya satu jenis golongan, orang yang kekal dalam neraka. Quran bila dia kata la yuflih, tidak berjaya, minal khasirin, yang ni maknanya minal zalimin, ini maknanya semuanya orang yang buat jadi kafir, jadi syirik, yang kekal dalam neraka. Jadi Allah kata orang yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, dia termasuk orang yang rugi. Maka Allah Ta'ala tak terima, inna dina inda Allahil Islam, hanya Islam saja agama yang Allah Ta'ala terima. Jadi siapa yang kata ada agama selain Islam yang Allah Ta'ala terima, maka dia telah pun menjadi kafir. Atau kita sebut bagi tadi, tidak memurtadkan orang yang murtad adalah murtad. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, wa anna man lam yukaffir man dana bighairi al-islam kan nasara aw shakka fi takfirihim aw sahha madhhabahum fa huwa kafir wa in adhhara ma'a dhalika al-islam wa'taqadah. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama dengan selain agama Islam seperti Nasrani atau Syak pada hukum kufur atas mereka, atau mensahihkan mazhab mereka, maka dia kafir walaupun dia menzahirkan kata dia ni Muslim dan dia beriktikad dengan akidah Islam. Dan dia kata saya Muslim, macam orang liberal kan, saya Muslim, saya percaya Islam adalah agama yang benar, tetapi selaku Muslim liberal saya tidak boleh mengatakan Encik Lim kafir kan. Siapa tulis tu dalam, dia ada rukun liberal kan, dia kata saya selaku Muslim liberal saya beriktikad apa yang saya pegang adalah betul, tetapi saya tidak boleh kata 100% apa yang orang lain iktikad salah. Ini maksudnya dia menzahirkan Islam, dia kata dia Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam dan dia telah kafir dengan perbuatannya tersebut. Jadi termasuk dalam syirik, dalam hukum ini ialah orang yang menyeru kepada pluralism, penyatuan agama, wahdatul adyan, maka semua itu termasuk dalam golongan ini. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Tapi kena faham tak? Kalau ada syubhah tak boleh. Contoh sekarang, kalau kita tanya kat si fulan ni apa hukum Ibn Sina, dia kata Ibn Sina intelektual Muslim, cendekiawan. Kan? Itu kita tak boleh kata, "Oi, hang kafir sebab hang tak mengkafir orang kafir." Tak boleh, sebab ada syubhah. Ada syubhah. Sampai dihilangkan syubhah tu dulu, kena bagi tahu dia ada. Tengok Ibn Sina sebut dalam kitab ada Al-Ilahiyat bahawa Tuhan dan makhluk itu wujudnya sama-sama. Tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang dicipta. Ibn Sina mengatakan bahawa alam ini jadi sendiri tanpa ciptaan Tuhan. Takkan dia ni Muslim? Dah dia kita bentang macam tu, dia ingkar lagi. Ketika itu dia hukum, barulah dia hukum dia sebagai kafir. Sebab dia tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir ni ada dua jenis. Tidak mengkafirkan orang kafir secara mutlak. Ini dia kata orang yang semua kubur tidak kafir, orang Nasrani tidak kafir. Yang ini memang jatuh hukum kafir terus. Sebab tidak excuse, tidak ada excuse. Adapun kalau personal, individu, kalau kita tanya dia, fulan bin fulan ni kafir tak? Ini kita tak boleh hukum terus. Sebab kita kena tengok kot dia ada syubhat. Dia tak tahu kata fulan ni buat syirik. Kan? Kata isyak aku tak pernah tak tahu. Sepanjang aku duduk kawan dengan dia, tengok elok dia duduk semayang kat masjid. Tak pernah tengok dia duduk pergi kubur apa. Aku tak pernah tahu pun. Dia tak tahu. Itu ada excuse untuk dia lah. Tapi dalam masa yang sama dia kata memanglah sembah kubur tu syirik. Tapi aku tak pernah tengok dia ni sembah kubur. Itu lain. Itu lain. Ini maknanya kita kena faham beza antara dua kondisi ini juga. Kan? Mengkafirkan individu, dia perlu kepada syarat-syarat. Mengkafirkan secara mutlak macam tu, itu wajib atas setiap orang. Baik. Jadi ini, dan sebab dia kita dah beritahu tadi, sebab dia melawan ayat-ayat Quran yang sarih. Sebab dia menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas sarih. Allah menghukum orang-orang yang buat syirik ini sebagai kafir dan musyrik. Baik. Ar-rabi' yang keempat. Man i'taqada anna hadiya ghairi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Man i'taqada anna hadiya ghairi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Kalladhiya yufaddiluna hukma at-tawaghit 'ala hukmihi fa huwa kafir. Barang siapa yang menganggap beriktikad bahawa petunjuk ajaran selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada contoh tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia beriktikad hukum selainnya, hukum selain daripada hukum Nabi lebih baik daripada hukum Nabi, seperti orang yang lebih suka hukum tagut daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah kafir. Sebab apa? Di antara syarat beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul. Dan beriman dengan Rasul maknanya mentaati segala perintah Rasul. Sebab Allah Ta'ala berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Tuhanmu, wahai Rasul, wahai Muhammad, tidak beriman mereka itu sehingga mereka berhukum dengan hukummu. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Dalam perkara yang mereka perselisihi. Sekecik-kecik benda sampai sebesar-besar benda. Thumma, kemudian, bukan setakat itu saja, bukan setakat main minta Nabi hukum. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. Kemudian mereka tidak ada rasa tak senang dengan hukum kamu. Tak boleh, kena terima bulat-bulat hukum Nabi, kena terima bulat-bulat. Tak boleh rasa ada something lah. Tak boleh. Lepas tu tak cukup sekat tu lagi, ويسلموا تسليما, kena tunduk serah diri 100% kepada hukum Nabi, macam mayat yang menyerah diri kepada tukang mandi dia. Tukang mandi dia angkat alis dia pergi belah kanan, belah kanan lah dia, dia tak payah nak kata apa dah. Nabi kata buat, buatlah. Nabi kata jangan buat, jangan buatlah. Kena serah diri hak ni. Ini kesempurnaan iman. Sebab tu Syekh Sa'di kata, Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di kata ayat ini, fattahkimu fi maqamil Islam. Berhukum dengan hukum Nabi ini syarat untuk sah Islam. Kalau dia tolak hukum Nabi, aku tak mau hukum Nabi. Aku tak mau hukum Quran dengan hadis. Aku nak ikut mantik Yunan. Logik orang-orang Yunani. Masalahnya. Lebih betul. Hak Nabi ajak ni, tauhid hak Nabi ajak ni, tak mau. Kami nak no tauhid hak Aristotle punya. Hak ni, dia tolak hukum Nabi. Yang ni, terkeluar daripada Islam sebab dia tolak hukum Nabi. Dia anggap bahawa akidah Aristotle lebih betul daripada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap akidah Aristotle lebih betul daripada akidah Salafus Salih. Ha, ini kafir. Sebab apa dia anggap itu lebih baik? Adapun wantifaul haraj fi maqamil iman. Adapun tidak ada rasa tidak senang dengan hukum Nabi, ini iman, kesempurnaan iman. Jadi kalau dia datang berhukum dengan hukum Nabi dan dia terima, tapi dalam hati dia ada something. Macam kita bangkit sembahyang subuh pagi-pagilah. Kan? Paksa diri tu. Ish. Berat lah. Aduh, sedap tidur pagi ni. Kan? Itu dia ada rasa tak enak lah terhadap hukum Nabi. Nabi kata bangkit sembahyang subuh. Kan? Hak ni iman dia kurang, tapi dia bangkit sembahyang subuh. Ha, tapi kalau hak lantak bila subuh tak subuh, aku janji aku tidur lagi bagus daripada sembahyang, hak tu, hak tu kafir. Sebab dia anggap tidur lebih baik daripada sembahyang. Sedangkan Nabi kata as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Nabi ajak Bilal, Nabi kata sebut. Dia kata ada an-naum khairum minas salah. Dia lawan Nabi. Hak tu kufur. Tapi kalau dia bangkit semayang, tapi ish berat. Bangkit semayang luai-luai, cukup-cukup rukun, boom, tidur balik. Tidur atas jadah tu. Ha. Ha, ni dia ada haraj. Dia rasa tak enak dengan hukum Nabi, tapi dia tidak membatalkan Islam, tapi iman dia agak kurang ah. Ha, kurang. Kan, iman dia kurang. Tapi hak jenis dengar azan tu bangkit dengan penuh kegembiraan dan senyuman, ha, hak tu iman sempurnalah. Ha, hak tu hak iman sempurna. Dengar azan tu, oh alhamdulillah dah azan dah, tidur ni susah teh. Ha. hak tu sempurna iman. Kan? Ha. Baik. Wat taslimu fi maqamil ihsan. Hak ni maqam paling tinggilah hak tadi tu. Dia memang serah bulat-bulat. Serah bulat-bulat dekat hukum Nabi SAW. Dia tak ada rasa tak senang, tak ada, dia memang ikut apa Nabi kata. فَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ وَكَمَّلَهَا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ مَرَاتِبَ الدِّينِ كُلَّهَا. Siapa yang menyempurnakan martabat-martabat ni, tahkim, adamul haraj dan taslim, maka dia telah menyempurnakan martabat agama. Dia adalah Muslim, mukmin dan muhsin. Dia telah melaksanakan Islam, iman dan ihsan. فَمَنْ تَرَكَ هَذَا التَّحْكِيمَ الْمَذْكُورِ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لَهْ فَهُوَ كَافِرٌ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Nabi sebab tidak multazim. Tidak multazim makna tidak i'tiqad. Tidak i'tiqad, tidak iqrar dengan hukum Nabi. Macam dia kata, saya ni memanglah puasa ni memang wajib. Saya tahu puasa ni wajib. Tapi you know saya ni businessman. Saya nak kena pergi sana, pergi sini. Kalau saya puasa susahlah. Dia kata menyekat saya punya business. Kan? Ha, ni kafir lah. Sebab dia tak multazim dengan hukum Nabi SAW. Dia tak iqrar dengan wajibnya. Mulut dia kata wajib, dalam hati tak. Satu dia kata macam tu. Kalau dia kata, saya tahu memang saya ni memang berdosa banyak sungguh lah. Dah cuba nak puasa tapi tak tahulah. Nampak ayaknya tu eh, tak apa dia kata. Saya nak buat apa? Doa-doa lah kat saya, mudah-mudahan satu hari nanti saya berubah. Ha, ni, yang ni fasiqun milli. Orang yang ada iman tapi dia ada syahwat besar. Nak buat macam mana? Kan? Ha, ada pun orang yang saya tahu zina ni haram. Tapi sekarang zaman moden, alah apa salahnya kalau kita zina pun? Kan? Kalau you takut kena AIDS, ada kondom dia kata. Pakailah. Ha, hak ni tak multazim. Dia tinggal hukum Nabi sebab dia tak iltizam, dia tak i'tiqad. Yang ni kafir. Tapi kalau jenis dia berzina tapi tengah duk berzina tu jauh di sudut hati dia, bila nak boleh berhenti ni sebenarnya? Ha, hak tu dia maksiat saja. Dia maksiat saja. Ha, ni kena faham. Buat maksiat kerana syahwat dengan buat maksiat sebab memang tak anggap benda tu maksiat pun. Ha, hak ni yang tidak multazim, yang ni maka dia kafir. Na'udzubillahi min dhalik. Wa man tarakahu ma'altizamihi falahu hukmu amthalihi minal asin. Adapun siapa yang meninggalkan berhukum dengan hukum Nabi dalam keadaan dia beriltizam dengan hukum tersebut, maka dia orang yang buat maksiat. Macam tadilah, dia buat dosa, dia tahu kata dia berdosa. Ha. Tapi nak buat macam mana, dia kata syahwat. Tak mampu nak jaga lagi, memang rokok ni haram semua saya tahu, tapi nak tinggal tu, duk berjuang kan, dia kata. Ah, tu dia maksiat lah kan? Ah, tapi jenis hak lawan tu, nasib baik rokok tu kira ada syubhah. Ah, kalau tak ada syubhah tu boleh jadi kufur. Na'udzubillah min zalik. Sebab dia bukan benda main-main. Ah, ni kena faham. Ni maqam yang orang tak faham. Kena faham betul-betul. Bila ahli sunnah kata kita tidak mengkafirkan orang yang buat dosa kecuali dia menghalalkan. Menghalalkan bukan mesti tunggu dia kata arak ni halal. Tu memang martabat pertama lah hak jenis tahlil ni, istihlal. Yang tu yang paling jelas. Tapi tak semestinya dia tunggu dia cakap tak, perbuatan dia macam iblis. Iblis dia tak kata ya Allah sujud aku kepada Adam tak wajib, dia tak apa gitu. Tapi dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tak layak aku api, ya tanah aku lagi mulia. Ha, saya bukan tak mau apa tinggal minum arak ni, tapi saya ada standard saya. Kan, kena minum arak. Ha, hak ni, yang ni walaupun dia kata arak haram, tetap dia telah dihukum kafir sebab dia telah meninggalkan hukum tanpa beriltizam dengan hukum tersebut. Ha, itu Ibn Taymiyah kata, Ibn Taymiyah bagi contoh orang yang tidak solat. Memang ulama khilaf. Tak solat ni sebab malas, sebab malas. Kan, siapa yang tak solat ni? Malaslah. Letihlah. Kan. Buat pi dekat mahkamah. Hakim dah nak bunuh hukum pancung dah. Hakim tanya nak sembahyang tak? Malas. Petanda dah angkat pisau nak pancung kepala dia, dah angkat pedang nak pancung kepala dia. Hakim tanya nak sembahyang dah ni. Nak pancung dah ni. Aku nak bagi last chance. Nak sembahyang tak? Saya malas tu hakim. Ah, ha? Hakim kata dah nyemok pancung. Pancung tu dia mati dalam keadaan kafir dengan ijma'. Sebab dia tak etiqat. Mana ada orang yang mendahulukan kemalasan atas mati? Tak ada. Pasal apa dia buat aku tu? Sebab memang dia tak percaya solat tu wajib. Mulut dia kata malas. Sebenarnya dalam hati memang tak percaya solat. Na'udzubillah min zalik. Ha, ini kena faham. Kena faham. Ini yang maksud yang Syekh Hussain kata musir alal kabirah, yang ketegak buat dosa besar. Bukan makna hak jenis duk buat dosa besar setiap hari. Dia buat dosa besar daripada dia kecil sampai dia besar. Tapi dia tahu kata dia bersalah, dia berdosa. Hak ni dia ahli maksiat. Kita tak boleh kata dia kafir. Kena faham betul-betul. Yang kata kafir ni bila dia kata benda itu tidak wajib, sama ada dengan lenggok bahasa dia ataupun dengan ayat yang jelas dia kata. Ha, ini maknanya tidak beriktizam dengan hukum Nabi. Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tak mau sunnah aku, maka dia bukan daripada kalanganku. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kata, maksud ar-raghbah tak suka ini kalau kerana sebab takwil. Raghiba sebab apa? Sebab saya ni siapa tak simpan janggut ni? Kan masalahnya. Saya ada masalah. Kan. Kalau saya tak simpan janggut ni, saya kerja saya buat macam mana? Tak cari kerja lain. Ha, ni diu'zar. Sahibu. Dia beri uzur. Saya bukan tak cukup janggut, saya memang tak ada janggut. Ha, tu memang lagi lah. Kan. Bukan tak mau sunnah. Ha. Ataupun sebab sayang bini. Bini kata gelilah. Abang cukup lah janggut tu. Kan. Ha, dia pun cukup sebab sayang bini. Kan. Hak tu dia ada sikit dalam hati, dia dah masuk dalam syirik asghar. Kan, dia mensyirik dalam ketaatan. Lepas tu yang ni dimaafkan, bukan dimaafkan, dia tidak sampai ke tahap kafir. Ha, ni maknanya dia tidak tidak terkeluar daripada agama. Tetapi kalau sebab dia memang i'rad berpaling terus. Pasal apa tak mau ikut sunnah Nabi ni? Ah, buat apa sunnah Nabi? Ha, ayat macam tu na'udzubillah. Nenek moyang kita buat elok dah. Tak payahlah duk sunah-sunah Nabi ni semua. Ha, hak ni i'rab. Dia tidak multazim dengan sunah Nabi. Hak ni maknanya terkeluar daripada Islam, murtad. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati. Nampak? Sebab tu pentingnya belajar nawaqidul Islam. Kalau kita, kita tak tahu. Ha, kita tak tahu. Kalau tak ikut Quran lah. Quran kata macam ni. Kita mana boleh? Kita kena ikut ilmu mantik. No, Aristotle tu dia fikir lama dah. Sebelum Quran ni turun lagi, dia duk fikir dah. Ha, kalau cakap lagu tu, kalau itu kafir lah. Na'udzubillah min zalik. Kan? Aristotle tu sendiri dia kafir. Pemikiran dia tak menyampaikan dia kepada iman. Macam mana kita nak pergi ikut dia, nak faham Quran? Na'udzubillah. Pelik sungguh. Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Bagi kamu itu pada Rasulullah contoh teladan yang terbaik sekali bagi orang yang mengharapkan hari akhirat, mengharapkan pahala Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi di antara wajah juga pasal apa orang yang menganggap petunjuk Nabi lebih, petunjuk selain Nabi lebih baik pada petunjuk Nabi, sebab Allah dah habaq kata petunjuk Nabi yang paling baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat sangat mulia, sangat baik. Jika dia kata di sana ada akhlak fulan ni lagi baik daripada akhlak Nabi, na'udzubillah. Ini adalah kufur. Sebab dia lawan apa yang Allah dah habaq. Allah kata Nabi yang paling baik. Dia kata tak ada orang lain lagi yang baik. Na'udzubillah, tak boleh. Baik. Demikian juga berhukum. Ini masalah penting. Berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Ini kena bagi perhatian. Sebab ini mazillatul aqdam wa mudillatul afham. tempat tergelincirnya tapak kaki dan tempat ramai orang salah faham. Kena dengar ayat ni. Allah Ta'ala kata afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendak? Siapa yang lebih baik hukum daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi ayat ini Allah cerca. Allah kata orang yang yakin, yang beriman dengan dia, percaya bahawa tidak ada hukum yang lebih baik selain daripada hukum Allah, menunjukkan orang yang beriktikad di sana ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah pun menjadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Allah kata alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah yang paling baik dalam hukum. Soal di takrir untuk mengatakan jawab ya, memang Allah Ta'ala saja yang paling baik dalam hukum, tak ada dah hak lain. Hukum Allah yang paling baik. Jadi siapa yang beriktikad kata hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kufur. Dan iktikad lebih baik ni macam mana? Banyak bentuk lebih baik. Bukan mesti tunggu dia mai kata berhukum dengan undang-undang Perancis adalah halal. Itu memang kafir terus. Jelas. Demikian juga kalau dia kata mana-mana pun sama aja, nak ambil undang-undang hudud ke, common law British ke, ah sama je lah mana-mana pun, yang penting negara kita aman, ada undang-undang, sudahlah. Hak ni juga di antara bentuk berhukum dengan hukum Allah yang menjadikan dia kafir, sebab dianggap hukum Allah sama. Ataupun dia kata lebih baik, dia kata hukum Allah tu memang baik, tapi hukum hak British buat ni lagi baik. Ah, hak tu juga kafir akbar, keluar daripada agama Allah. Ataupun dia lebih prefer hukum kafir daripada hukum Islam. Ah, zaman sekarang tak sesuai dah, nak potong tangan mencuri ni, nak sebat-sebat orang berzina ni, nak rejam-rejam orang berzina ni, zaman law ni mana sesuai, dia kata. Kita kena ikut perubahan zaman lah. Zaman law, zaman kerusi elektrik, zaman tali gantung, kan? Tak sesuai dah hukum-hukum hudud ni. Hak ni kafir, na'udzubillah min zalik. Hak yang kata kufur asghar ni macam mana? Yang Ibnu Abbas kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kufrun duna kufrin, kufur yang bawah daripada kufur, kufur asghar. Yang jenis macam mana? Yang jenis kalau dia kata memanglah berhukum dengan hukum Allah yang paling baik, wajib, tapi dia berhukum tu sebab rasuah, sebab orang bagi rasuah, dia pun hukum dengan cara yang lain, ataupun sebab nak memuaskan hati rakyat dia, nak dapatkan sokongan, nak dapatkan undi, kan? Ataupun dia takut dengan orang-orang yang kuasa-kuasa kafir lebih besar, kan? Kalau dia buat hukum hudud ni, dia risau, kan? Kalau dia kata susah lah kalau kita buat, nanti ekonomi kita kena sekat lah, apalah, alasan-alasan yang macam tu. Yang sebenarnya kalau dia ada kekuatan, berani sikit, iman dia tinggi sikit, dia boleh buat, kan? Tapi sebab dia ada dari kerisauan-kerisauan macam itu, maka ini dia kufrun duna kufrin, kufur di bawah kufur. Dia tak sampai tahap kafir akbar. Dia mukmin tetapi asin, berdosa, fasik. Jadi yang disebut oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim kata was-sahih anna al-hukma bighairi ma anzalallah yatanawalu al-kufrayn. Dan yang sahihnya berhukum dengan selain hukum Allah meliputi dua jenis kufur, asghar dan akbar, mengikut keadaan hakim, bihasabi halil hakim. Fa innahu in i'taqada wujub al-hukma bima anzalallah fi hadhihi al-waqi'ah wa 'adala 'anhu 'isyanan ma'a i'tirafihi bi annahu mustahiqqun lil-'uqubah fahadha kufrun asghar. Kalau dia i'tiqad berhukum dengan hukum Allah wajib dalam perkara ini, tapi dia berpaling sebab asyian, derhaka, nafsu syahwat dia tak suka, dalam keadaan dia beriktiraf bahawa dia ini berhak mendapat dosa sebab perbuatannya tersebut, maka dia adalah, ini adalah kufur asghar. Macam tadi lah, macam orang yang buat zina tadi, termasuklah tu berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau dia berzina sebab syahwat, yang ni kita kata dia tidak menjadi kafir, dia tidak menjadi kafir. Ha. Masalahnya dia bagi lesen buka tempat pelacuran. Kan? Arak dan judi masalahnya. Dia kena faham betul-betul. Dia buat tu sebab apa? Bukan dia kata benda tu halal. Tapi sebab dia kata hak ni untung. Ha. Dia dalam hati dia tu tahu kata ni memang dosa, rezeki ni memang haram, tapi nak buat macam mana manusia dengan duit kan? Tengok duit dah bertimbun-timbun itu, dia kata, "Wih. Nak bertobat tak apa, tunggu dulu bagi sampai 1 juta." Dia tengok sampai 1 juta dah duit. Tak apalah bagi 1.5 juta, baru kita bertobat. Ha, hak jenis lagu ni. Hak ni dia isyan. Dia ahli maksiat. Tapi hak memang jenis i'tiqad. Kalau dia kata wa ini i'taqada annahu ghairu wajib. Tak wajib pun kita nak haramkan arak ni. Tak ada masalah nak minum arak pun boleh. Kan, bagi je buka je kat mana-mana pun tak apa. Ah, hak ni wa annahu mukhayyarun fi, ataupun yang kita kata tadi, dia kata hukum Islam pun boleh, hukum Perancis pun, mana-mana samalah, jadi negara kita aman. Sudahlah ada undang-undang. Kan? Ma'a tayaqunihi annahu hukmullah, dan kata dia yakin ini hukum Allah, maka ini kufur akbar. Tetapi jikalau dia jahil, dia tak tahu, dia tak tahu kata ini hukum Allah Ta'ala, dia tak tahu kata akidah salaf inilah yang Allah Ta'ala suruh kita ikut, dia ingat rupanya akidah ilmu kalam tu betul, dia pun tak tahu, jahil. Maka dia sangka hak ni lah ilmu yang betul, dia pun tak tahu kata ilmu kalam ni sesat lagi menyesatkan, ilmu falsafah ni sesat lagi menyesatkan. Maka yang ini baginya hukum orang tersalah ataupun ulama yang berijtihad. Jangan kata Abu Hanifah tidak berhukum dengan hukum Allah, na'udzubillah. Jangan kata macam tu. Dia bukan i'tiqad kata berhukum tak wajib, tak. Ha, tengok Abu Hanifah kata arak yang dibuat selain daripada benda minuman yang memabukkan yang dibuat selain daripada anggur, masalahnya nabiz, halal diminum selagi tak sampai mabuk. Maksudnya walaupun dia tu saya mabuk kan, tapi kalau dia minum seteguk dua tak mabuk lagi tak apa. Sebab Abu Hanifah kata arak ni mesti dibuat daripada anggur, lain daripada anggur tak nama arak. Ha. Ha, ni jangan kata Abu Hanifah kafir, na'udzubillah. Dia ijtihad salah. Tak sampai dekat dia hadis. Tak sampai dekat dia hadis. Kan? Imam Bukhari dah datang, Abu Hanifah dah wafat berapa puluh tahun dah, berapa ratus tahun dah. Baru Imam Bukhari himpun hadis dalam Sahih Bukhari. Dia kata, tengok ni hadis dalam Sahih Bukhari, Abu Hanifah tolak. Oh, sih. Hang cek tu tarikh wafat tu, siapa mati dulu. Kan? Ha, sebelum nak kata, tu dak, tak boleh lagu tu. Ini ijtihad ulama, dia tidak masuk dalam bab ni. Berusaha pun tidak, sebab Nabi kata man iza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun. Seorang hakim yang mujtahid, kalau dia ijtihad salah betul, apa ni, ijtihad dia betul, bagi dia dua pahala, pahala ijtihad dan pahala dia betul. Kalau dia salah, bagi dia satu pahala, pahala ijtihad, kesalahannya dimaafkan. Ha, ni kena faham, itu maksudnya. Demikian juga Ibnu Abbas kata dalam ayat ini, man jahadal hukma bima anzalallah faqad kafar. Siapa yang ingkar hukum Allah, kata hukum Allah tak wajib, ataupun hukum Allah dengan makhluk ni sama saja, maka ini kafir. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fahuwa zalimun fasiq. Tapi kalau dia kata hukum Allah wajib, hukum Allah yang paling baik, tapi dia tak berhukum sebab nafsu syahwat dia sendiri. Ha, sebab dia lebih nampak seronok undang-undang British, undang-undang Perancis. Masalahnya, maka ini dia zalim, fasik, bukannya kafir. Ha, dia kena faham. Ha, kena faham kaedah ni. Sebab khawarij dia tak faham. Bagi dia, siapa tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, terus kafir. Tak ada perincian. Tidak. Satu Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia sebut di sini. Jelas dia kata, kalladhi yufaddilun, yang anggap hukum tarut lebih baik. Ha, bukan semata-mata berhukum dengan hukum tarut jadi kafir, tak. Tetapi yang yufaddil, yang menganggap hukum tarut lebih baik, yang ini kufur akbar. Adapun mujarrad tahkim, semata-mata dia berhukum dengan hukum tarut, ini kita tak boleh kata dia kafir lagi. Kena tengok dulu sebab apa, sebab apa dia berhukum dengan hukum tarut. Ha, itu nak hukum orang. Nak hukum orang. Tapi perbuatan dia, perbuatan dia berhukum dengan hukum teruk itu memang kufur. Memang kufur. Kena faham. Hukum atas perbuatan tak sama dengan hukum atas pembuat. Ada orang yang buat benda kufur tapi dia tidak jadi kafir sebab ada uzur. Satu kita kata tadi, selain daripada hak nombor satu dengan dua, main nombor tiga, empat ni, tengok, ada uzur belaka. Ada uzur belaka. Jadi kena, sebab tu nak hukum orang jadi kafir perlu kepada ketelitian. Sebab itu senang cerita, jangan duk cakap lah, serah ke ulama, serah dekat hakim. Kita cukup habaq kata perbuatan dia ni salah, syirik ataupun kufur. Tapi nak kata fulan bin fulan ni, kita tengok rujuk dulu ulama-ulama, rujuk dulu kepada ahli-ahli dia sebelum kita nak kata fulan bin fulan terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini penting. Sebab punca duk berlakunya pemberontakan, terorisme dan sebagainya, sebab tidak faham masalah ini. Keluarnya khawarij sebab mereka tak faham masalah ini. Mereka tidak faham masalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Oh, di sana ada perinciannya di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, bukan semata-mata tidak berhukum terus dianggap kufur. Demikian juga ulama-ulama ilmu kalam. Ulama kita tak kata semua ulama kalam tu kafir, tak. Kan, tak ada siapa ulama kata Ibnu Furaq kafir, tak ada. Na'udzubillah. Ibnu Furaq bahkan di antara ulama, tapi dia ikut ilmu kalam sebab ijtihad dia salah. Dia ingat ilmu kalam ni ilmu yang benar. Ibnu Hajar An-Nawawi, mereka ingat ada pendapat-pendapat daripada ulama kalam ini yang sahih pada sangkaan mereka. Maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Taala. Dan kita, tugas kita memohon keampunan. Kita sebut rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, ghafarallahu lah. Ha, bukannya kita terus tolak Ibnu Hajar, tolak An-Nawawi, na'udzubillah. Ini bukan perbuatan yang sahih. Kan? Walaupun kita tahu bahawa ilmu kalam itu sendiri, ilmu kalam itu sendiri kufur. Ha, tapi kalau orang dah mengaji, dah tahu dah kata ilmu kalam ini salah dan sebagainya, lepas tu dia ada ikut lagi hak tu, terkeluar daripada Islam lah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Imam Ahmad, dia tidak mengkafirkan Mu'tazilah yang kata Quran makhluk. Walaupun i'tiqad Al-Quran makhluk kufur, tapi disebabkan ada takwil. Ha, ada takwil dia yang menyebabkan dia salah. Mereka ni ijtihad dan salah. Mereka ingat ini akidah yang benar. Mereka tidak tahu. Ha, tapi kalau dah tegak hujah, dah berhujah, dah bagi hujah, dah terang dekat dia, ini Quran kata macam ni. Kan, ada pun dalil yang kamu buat mai daripada Quran yang kononnya kamu sangka kata Quran ni makhluk. Sebab Mu'tazilah pun ada dalil. Dia kata Allah khaliqu kulli syai. Syai itu masuk Quran sekali. Dia anggap kata itu, dia salah faham dalil. Dia salah faham dalil. Dan kita habaq dekat dia, maksud ayat ni macam ni, macam ni, macam ni. Ni tafsiran ulama salah macam ni. Ha, lepas itu kalau dia ingkar juga ketika itu, maka dihukum dia menjadi kafir. Sebab dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka itulah orang-orang yang siapa tidak berhukum dengan Allah yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi ini empat perkara berkenaan dengan membatalkan keislaman yang dapat kita bincang pada petang ni. Insya-Allah esok pagi kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini boleh memberikan kefahaman. Soalan insya-Allah kita akan buka pada hari last, esoklah. Esok sesi yang terakhir. Mudah-mudahan pagi esok kita boleh habiskan semua ni. Jadi petang tu kita boleh buka soalan. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.